Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Tafsir surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Seterusnya sampai ayat ketiga. Ayat yang kedua, yaqfukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum ila akhiril ayah. Ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah ila akhiril ayah. Tiga ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir pada kitab-kitab tafsir bahwa sabab nuzuli hadhil ayat, turunnya ayat-ayat ini, tiga ayat itu adalah kisatu Hatib ibni Abi Balta'ah. Dan yang megang tafsir As-Sa'di ada disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah secara singkat. Adapun jika ingin melihat sardu siyaq al-ahadith, sardu siyaq al-ahadith, yakni penyebutan konteks teks-teks hadis secara lengkap dikeluarkan oleh Ahmad al-Bukhari dan Muslim, itu bisa melihatnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, As-Sa'di menyebutkannya secara singkat. Terkait kisahnya siapa? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Telah anda sampaikan secara singkat pada pertemuan yang pertama. Hatib ibnu Abi Balta'ah dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa Hatib ibnu Abi Balta'ah bukan dari kalangan Quraisy, tetapi dia bersama keluarganya, kerabatnya dari Makkah, hidup bersama Quraisy. Tapi dia bukan orang Quraisy, jadi tidak punya kerabat di Quraisy, tidak punya kerabat asyirah, arham, qaraba asyirah arham, tidak ada. Tetapi dia apa hubungannya dengan Quraisy? Kana halifan li Utsman radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir, kana halifan li Utsman. Dia halif Utsman, koalisinya Utsman, koalisinya Utsman radhiyallahu anhu. Hatib ibnu Abi Balta'ah, masyaallah alaihi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini min as-sabiqin, min al-muhajirin, termasuk dari as-sabiqin yang awal masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin, yang alladzina syahaduna badran, suatu Badar, yang menghadiri menyaksikan perang Badar. Jadi hadir dalam perang Badar. Hadir dalam perang Badar itu memiliki keutamaan yang luar biasa, yang besar. Kisahnya, pada hadis-hadis tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, ya, As-Syaikhan, Sahiba As-Sahihain, As-Syaikhan, ini As-Syaikh Al-Bukhari dan Muslim, nulis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, As-Sahihain, Al-Hakim, dalam mustadraknya. Kisahnya Hatib ibnu Abi Balta'ah, ketika Nabi alaihissalam hendak menyerbu Makkah untuk fathu Makkah, Nabi alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rencana tersebut, rencana penyerangan itu tertutup rapat dan tidak bocor keluar. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi alaihissalam ini. Nabi alaihissalam melakukan persiapan yang matang untuk bisa menaklukkan musuh terbesar ini, Quraisy. Hatib ibnu Abi Balta'ah, dia ingat keluarganya dan harta bendanya ada di Makkah. Nah, dia teringat dengan itu. Jika nanti perang meletus, dia berpikir, radhiyallahu anhu, bagaimana nasib keluarga dia dan harta bendanya nanti di sana? Khawatir dihabisi oleh Quraisy. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang mereka dari kalangan Quraisy, mereka punya kerabat-kerabat di sana di Makkah, yakni yang masih kafir. Nah, namun ada kerabat asyirah yang akan melindungi jika mereka punya harta, ya, ada kerabat di sana yang ditinggalkan, ada kerabat-kerabatnya yang akan melindungi, karena tentunya namanya kerabat itu ya tidak akan membiarkan bagian dari kerabatnya untuk dibunuh, ya. Dia berpikir mencari cara bagaimana caranya supaya selamat keluarganya dan hartanya, karena dia tidak punya kerabat di sana, karena dia bukan dari Quraisy. Maka dia pun menulis surat hendak membocorkan rahasia penyerangan Nabi alaihi salatu wasalam kepada Quraisy, dalam keadaan Hatib ibn Abi Balta'ah tidak ada sama sekali pada kalbunya, pada hatinya mawaddah, mahabbah kepada orang-orang kafir Quraisy. Beliau adalah mukmin khalis, mukmin yang khalis, murni mukmin, sahabat yang mulia. Tidak ada kenifasan padanya, tidak ada muwalat al-kuffar yang sifatnya riddah, kemurtadan karena merahasiakan atau menyembunyikan kecintaan kepada mereka, yang melahirkan adanya niat jahat untuk menolong kuffar Quraisy dalam menghadapi kaum muslimin dengan membocorkan rahasia itu. Tidak ada sama sekali yang seperti itu. Karena dia tahu bahwa kuffar Quraisy tahu mereka. Tahu atau tidak, mereka tidak akan bisa menghadapi penyerangan Nabi SAW. Penaklukan Fathu Makkah tidak akan bisa dibendung oleh mereka. Yakni Hakim faham betul bahwa pembocoran rahasia ini kepada mereka itu tidak akan merubah hasil. Nah, tapi dia ingin memetik keuntungan duniawi dari situ. Keuntungan duniawi, bukan muwalatul kuffar yang Anda gambarkan tadi, bahwa dia ada, memang ada hubungan rahasia, hubungan cinta kasih sayang dengan mereka, lantas ingin menolong mereka agar bisa mengalahkan kaum muslimin pada rencana apa itu. Tidak ada. Hanya gharad duniawi, tujuan duniawi yang dia ingin capai, dalam keadaan dia tahu bahwa ini, ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, tidak akan merubah. Mereka akan tetap ditaklukkan dan dikalah. Tujuan dunia yang dia inginkan itu tadi. Dia ingin menanam jasa. Yuridu ayat takhidha yadan inda Quraisy. Dia ingin menanam jasa di kalangan Quraisy. Bahwa dia telah Quraisy. Quraisy akan beranggapan, oh, Khatib berjasa kepada kita. Dia telah memberi kita berita rahasia Muhammad alaihissalam rencana penyerangannya. Sehingga nanti jika terjadi penyerbuan, Quraisy tidak akan mengganggu dan menyakiti, ya, keluarganya, dan tidak akan merampas hartanya. Itu tujuan dia. Nah, jadi tidak ada kemurtadan yang dia lakukan. Tidak ada muwalat kuffar yang sifatnya mawadda, mahabba, mencintai mereka, dan munasarah al-kuffar ala muslimin, menolong orang kafir, ya, dalam memeraih muslimin, tidak ada. Baik. Namun kesalahan karena tujuan duniawi. Ketergelinciran, kesalahan, dosa dari sisi ini. Tapi bukan kemurtadan yang sifatnya muwalat, al-kuffar yang sifatnya riddah atau bentuk kenifakan. Tidak ada itu sama sekali. Tidak. Dia mengirim suratnya lewat seorang wanita. Nah, wanita itu berangkat naik unta. Nabi SAW dapat wahyu dari Allah tentang hal itu. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, dan Ali yang meriwayatkan hadis ini. Ali radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini karena beliau yang diutus bersama Zubair bin Al-Awwam, Al-Miqdad. Ada beberapa orang. Fursan mereka. Satria berkuda yang mahir. Berperang, menunggang kuda. Mahir mengendalikan kuda. Mereka berpacu secepat-cepatnya, berlomba. Sampai akhirnya berhasil menyusul wanita itu. Wanita itu pun disuruh mengeluarkan surat. Wanita itu tidak mau awalnya. Maka Ali radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain mengancam, lanujaridannaki min siyabiki au latukhrijinna alkitab. Kami telanjangi kamu atau kamu keluarkan suratnya. Karena sudah diperiksa oleh mereka, awalnya diperiksa enggak dapat, sembunyikan di dalam bagian dalam. Akhirnya diancam seperti itu. Kami telanjangi kamu supaya dapat suratnya, atau kamu keluar. Akhirnya diancam begitu, terpaksa dikeluarkan akhirnya. Dalam hadis ada dua lafaz pada riwayat yang ada. Ada yang mengatakan dia sembunyikan di du'abahnya. Du'abah itu ujung rambut. Rambut jika dijalin, ya, ada kepangnya itu. Kepang rambutnya dijalin. Ada riwayat mengatakan fi hujzatiha. Dia simpan di ikatan sirwalnya, di bagian pengikat sirwalnya, bagian pinggangnya. Ibnu Hajar dan Fathul Bari mengatakan yang terbaik menjamak dua riwayat, menggabungkan, madukan dua riwayat itu, du'abahnya, panjalinan rambutnya itu panjang sampai ke bagian pinggangnya, maka dia ikat di ujung du'abahnya rambutnya itu, kemudian dia tanam di balik ikatan sirwalnya supaya tersembunyi dan terjaga, tidak jatuh. Ketika diancam tadi, akhirnya dia merunduk untuk mengambil, dia keluarkan dari balik pinggangnya. Kemudian dia berikan itu surat, diambil oleh Ali radhiyallahu anhu sahabat, kemudian mereka pulang. dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafidz Ibnu Abi Balta'ah dipanggil dan ditanyai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Kemudian dia menyampaikan alasan tadi. Dia menyebutkan alasan yang telah ana sampaikan tadi, dan dia mengatakan saya melakukan ini bukan syak terhadap Islam, bukan karena saya munafik, tidak ada kenifakan, tapi itu alasannya tadi yang saya sampaikan. Dan udurnya diterima oleh Nabi SAW. Kemudian Umar bin Khattab, sebagaimana kita ketahui, Umar bin Khattab memiliki mawakif, yakni berapa mawakif, sikap-sikap yang menunjukkan ghirahnya terhadap al-haq yang sangat besar, sampai kita mengetahui dia digelari al-faruq di awal masuk Islamnya. Nah, karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang sebelumnya, yakni berani membawa sahabat terang-terangan tawaf di Ka'bah. Sebelumnya mereka tidak bisa melakukan itu. Sehingga digelari al-faruq. Nah, termasuk di sini Umar bin Khattab marah karena Allah, sampai dia mengatakan innahu karhana Allah wa rasulah. Ya. Sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, wal mu'minin dan kaum mu'minin. Fada'ani, maka biarkan aku wahai Rasul, fada'ani adrib unuqah, saya akan menebas lehernya. Nabi SAW menjawab Umar dengan mengatakan, alaysa min ahli badri? Kata Nabi SAW kepada Umar, alaysa min ahli badri? Bukankah dia termasuk sahabat yang hadir perang Badar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yakni Nabi SAW tidak mengizinkan Umar, menyalahkan ijtihad Umar. Itu ijtihad dari Umar. Luar biasa itu. Dia ingin membunuh Hafiz. Yakni ingin menerapkan hukum had kepadanya. Tapi Nabi SAW menyalahkannya, menyalahkan ijtihad Umar dan meluruskannya. Dia mengingatkan bahwa dia hadir perang Badar. Faqal, kemudian Nabi SAW mengatakan, la'allallaha qadittala'a ila ahli Badr. Allah subhanahu wa ta'ala telah meneliti dan mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui. Orang-orang yang hadir pada perang Badar dari kaum mukminin tahu betul sidik kejujuran iman mereka. Hatib ibn Abi Balta'ah termasuk orang yang hadir di perang Badar, maka jelas-jelas ini bukan kenifakan, bukan ridda, jadi tidak bisa dihukum dengan hukuman yang diinginkan oleh Umar. La'allallaha qad ittala'a ila ahli Badar. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui hakikat, itu maksud hadis, mengetahui hakikat kaum mukminin yang hadir pada perang Badar. Faqal, dan mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai ahli Badr, beramallah semau kalian, beramallah semau kalian, kata Allah, sungguh aku telah mengampuni kalian. Artinya apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang hadir pada perang Badr dari kesalahan, dari dosa, maka itu terhapus dengan fadilah perang Badar. Termasuk Hafiz. Ya. Kesalahannya fatal. Sampai-sampai Umar bermaksud menerapkan had, menebas lehernya. Artinya besar ini urusannya. Tapi disangkal oleh Nabi SAW dengan hadis ini tadi. Sudah ada jaminan untuk semua yang hadir perang Badar, karena itu adalah Yaumul Furqan, hari pembeda antara Ahlul Iman dan Ahlul Kufur. Perang pertama meletus antara kaum mukminin dan kaum kuffar Quraisy, maka pahalanya besar sekali, katanya besar sekali. Lakukanlah, kerjakanlah apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah ampuni kalian. Nah, kata Allah. Jadi dosa Hatib Mubalta'ah di sini terhapus, ya, dengan jasanya hadir di perang Badar. Dan hakikat yang dilakukan oleh Hatib Mubalta'ah bukan riddah, bukan kemunafikan, tetapi tujuan duniawi. Tidak ada mualat kuffar yang sifatnya riddah, nifak. Tidak ada kecintaan kepada mereka. ya, tidak ada juga tujuan untuk menolong mereka dalam mengalahkan kaum muslimin, karena sebenarnya sudah diterangkan, dia sudah tahu hakikat yang akan terjadi. Nah, artinya tidak akan mengubah hasil. Namun tujuan duniawi yang dia ingin lakukan dengan itu, ya, sebagaimana sudah diterangkan. Nah, baik. Nah, maka turunlah 3 ayat ini. Namun riwayat yang jelas sahih menyebutkan bahwa dengan sebab peristiwa itu, kisahnya Hatib Ibn Abi Balkah, kemudian turun ayat ini adalah riwayat Al-Hakim berdasarkan keterangan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, ya, beliau bersandar, Syekh Muqbil bersandar pada riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nah, riwayat itu, ya, jelas sahihah sampai kepada penyebutan turunnya 3 ayat tersebut. Dan pensahihan Al-Hakim, yani Al-Hakim mengatakan sahih ala syarat syekhain. Sahih menurut syarat as-syekhain, yaitu syarat Al-Bukhari, as-syekh Al-Bukhari dan Muslim. Dan Al-Zahabi membenarkan penilaian Al-Hakim bahwa hadith ini sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dan Syekh Muqbil juga menyetujui ini. Syekh Muqbil menjelaskan bahwa saya berpaling dari riwayat as-sahihain, saya berpaling dari riwayat sahih Bukhari dan Muslim dan tidak bersandar pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim berdasarkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan di akhir hadis kemudian turunlah ayat-ayat ini itu mudrajah. Lafaz itu mudrajah, riwayat, ana ulangi. Syekh Muqbil bersandar pada keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari bahwa riwayat sahih Al-Bukhari dan Muslim untuk lafaz akhir hadis kemudian turunlah 3 ayat ini, ya, penyebutan nuzul 3 ayat ini di akhir hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafaz ini mudrajah, yakni sisipan dari rawi. Nah, yaitu ucapannya Sufyan. Ucapannya Sufyan. Ada kelemahan untuk yang ini bagian akhir. Adapun yang riwayat Al-Hakim jelas sahih sampai turunnya ayat. Jadi jelas ini sebab turunnya ayat, namun saya mungkin menjelaskan pada kitab tersebut asbab nuzul, as-sahih Muslim asbab nuzul yang menjadi pegangan adalah riwayat Al-Hakim. Adapun riwayat Al-Bukhari Muslim penyebutan itu mudrajah sisipan dari Sufyan, rawi yaitu Sufyan. Nah, rahimahullah. Bisa difahami? Nah. Nah, dengan demikian penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini cukup insyaallah. Pertemuan berikutnya kita akan pelajari lebih mendalam tafsir 3 ayat ini. Ya. Dan penjelas pembahasan dan didalami dengan baik, perhatikan dengan baik, karena ini kita sekarang sedang belajar al-wala wal-bara. Nah, ya, belajar tentang muwalat al-kuffar yang tingkatannya membawa seseorang sampai ke murtadan, murtad apabila dia melanggar, ya, larangan Allah SWT dalam ayat ini. La tattakhidhu aduwwa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Dan ayat-ayat yang lainnya yang disampaikan nanti yaitu tidak boleh muwalat al-kuffar, ini loyal, berkawan, berteman dengan orang-orang kafir sampai pada tingkatan suka kepadanya. Menjalin persahabatan, pertemanan, perkawanan. Ya. Menyukainya, mencintainya. Baik, sampai sehingga ini kemudian melahirkan, ya, membenarkan dia, mendukung dia, menolong dia terhadap kaum muslimin. Nah, tayyib, tapi tidak menghalangi kita, tidak menghalangi kita untuk bermuamalah dengan orang kafir, jual beli, ya, jual beli seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallam dengan orang Yahud. Nah, dan kita tidak boleh mentoliminya dalam jual beli, dalam muamalah, jual beli dan yang lainnya. Sebatas muamalah seperti itu, tapi jangan coba-coba punya rasa suka dan rasa cinta kepada orang kafir. Jangan sampai berkawan, bersahabat, ya, baik dengannya. Kecuali sebatas itu tadi, muamalah duniawi jika dibutuhkan. Nah, jual beli tidak masalah. Nah, dan semisal dengan itu. Tayyib, nanti insyaAllah lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Tafadhalu. Subhanallah. Alhamdulillah.